Masya Allah. Ada yang menyampaikan, berikan nasihat kepada kami para pengajar yang menjalankan tarbiyah untuk anak-anak kaum muslimin yang terkadang ada gesekan, ketersinggungan di antara kita, kurang semangat dalam bertahun, saling mengedepankan ego masing-masing. Ya tadi jawabannya, 1 jam 10 menit. Saya tambahkan barakallahu fikum, yang sering saya sampaikan juga, kunci untuk menghilangkan ini semua adalah keikhlasan. Menata niat. Mengevaluasi niat dalam dakwah dan tarbiyah. Untuk apa kamu ada andil dalam dakwah dan tarbiyah? Apa targetmu, apa yang kamu kejar, apa yang kamu cari pada dakwah dan tarbiyah ini? Namanya evaluasi niat. Manakala niatan kamu lillahi ta'ala, lillah wa fillah, kamu andil tarbiyah, kamu ta'awun tarbiyah, kamu ta'awun dakwah, niatnya lillahi ta'ala yang kamu harapkan di ridha-Nya Allah, yang kamu inginkan pahala dari Allah semata, tidak ada tendensi pribadi atau duniawi, ini semua enggak bakal ada. Tidak mungkin orang yang ikhlas mengedepankan egonya. Tidak mungkin orang yang ikhlas loyo semangat ta'awunnya. Ya kadang loyo manusiawi, tapi dia akan bangkit kembali. Dan keikhlasan itu akan mengurangi, meminimalisir, bahkan menghilangkan gesekan-gesekan. Rata-rata gesekan yang ada, itu semuanya pribadi atau duniawi. Sebab kalau gesekannya manhaji, bubar. Beda manhaj, beda akidah, enggak mungkin menyatu. Maka ikhlaskan niat antum dalam dakwah dan tarbiyah. Tinggalkan, tanggalkan, jauhi, jauhkan semua kepentingan pribadimu, kepentingan duniawimu pada dakwah ini. Saya sampaikan ya, ikhwan, dakwah ilallah, tarbiyah ilallah, bukan ajang untuk mencari posisi, kedudukan, jabatan, ketenaran, kemasyhuran. Bukan ajang untuk mengukuhkan diri sendiri. Bukan ajang untuk mencari kepentingan pribadi. Lah, itu semuanya niatan enggak ikhlas, niatan duniawi. Itu semua yang bakal mengotori sebuah dakwah, sebuah amal besar ini. Yang mengotori semua amal tarbiyah selama ini. Enggak ada keikhlasan atau kurang adanya keikhlasan. Ikhlaskan niat, tata niat terkait dengan dakwah yang mulia ini. Lillahi ta'ala ikhwan. Kalau ikhlas adalah bahkan semangat berkorban, semangat berjuang untuk dakwah. Yang kamu cari ridha-Nya Allah. Yang kamu cari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu ikhlas, egonya antum nomor sekian. Nah, dipasang di situ. Yang antum harapkan, yang antum inginkan, kebaikan dakwah, pengembangan dakwah, masalah dakwah, bukan pribadi. Entah dari kamu, entah dari orang lain, entah upaya kamu, upaya orang lain, selama dakwah menjadi baik, syar'i, berkembang, bagus, kamu support, kamu dukung, kamu bela. Itu dengan keikhlasan. Barakallahu fikum. Ikhlaskan niat. Yang kedua, seperti yang terangkan tadi, urgensi ukhuwah dalam dakwah. Itu tema sekarang ini. Sangat-sangat penting ukhuwah ikhwan. Harus menjaga ukhuwah di antara para murabbi, para du'at ilallah, para ikhwah, para pengampu dakwah. Harus dikondisikan ukhuwah islamiyahnya di atas sunnah. Muamalah yang bagus, interaksi yang baik, ya. Saling mencintai, saling merahmati, saling menghargai, wahakala. Disatukan kalimat di pupuk ukhuwah dalam tarbiyah ini lebih penting lagi barakallahu. Banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla semoga tarbiyah sunnah, tarbiyah dakwah sunnah di tempat kita masing-masing di seluruh dunia ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kebaikan-kebaikan padanya dan dihindarkan daripadanya semua mara bahaya. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Seberapa pentingkah adanya ustaz pembina, penasehat dalam sebuah ma'had baru yang dikelola oleh para ustaz-ustaz muda, baik muda usia atau muda pengalaman. Masya Allah. Kalau antum menganggap besar amal ini, antum akan merasakan betapa pentingnya, betapa urgennya pendampingan-pendampingan para duat yang lebih dahulu berdakwah dan berpengalaman daripada kamu. Tapi kalau targetnya antum, pandangan antum terkait dengan dakwah itu levelnya rendah, antum tidak bakal merasa butuh. Barakallahu fikum. Di antara upaya untuk mengembangkan dakwah, suksesnya sebuah dakwah itu ada al-ittisal bi ahli ilmi. Ada komunikasi dengan yang memiliki ilmu, para ulama, ahli ilmi yang lebih alim daripada kalian. Dan yang kedua ada al-ittisal bi wulatil umur. Ada komunikasi, sinergi yang baik dengan para penguasa. Ulama, umara, itu pegangannya kaum muslimin terkait dengan maslahat duniawiyah dan agama mereka di dunia ini. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Artinya tidak harus ada di situ. Ada komunikasi. Itu yang paling penting, ada komunikasi dengan mereka semua sehingga antum enggak merasa sendirian. Antum harus merasakan bahwa dakwah yang dirintis di sebuah tempat itu dakwah semuanya. Tempat-tempat yang lain yang berkembang dan segala macam itu ikhwah antum semuanya. Semua adalah sama, satu dakwah. Barakallahu fikum. Sehingga komunikasi dengan mereka, interaksi dengan mereka, sharing pengalaman dengan mereka terbuka sehingga itu semakin luas wawasan, luas connect-nya, semakin enak. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Ada pun terkait dengan organ struktural kepengurusan, tidak harus. Tidak harus, yang penting ada komunikasi. Barakallahu fikum. Karena jika memberi nasihat kepada orang, saudara atau yang lainnya, ada perasaan malu, sungkan, kadang takut. Apa boleh menasihatinya secara enggak langsung lewat WA barangkali? Labas, yang penting itu nasihat yang baik. Nasihat yang bagus, dengan hikmah, dengan bahasa yang baik, labas. Dengan bahasa yang lebih umum, labas. Barakallahu fikum. Tidak harus temu langsung. Bisa dengan banyak cara, barakallahu fikum. Terkadang juga dengan bahasa yang enggak langsung ke orangnya, dengan bahasa orang ketiga. Cerita seseorang, orang lain, ya, diambil ibrohnya setelah itu untuk kamu dan dia, barakallahu fikum. Sebisa mungkin. Dan latihlah, yang penting latihlah untuk berlapang dada ketika saudara kamu juga menasihati kamu. Itu yang paling penting. Nah, orang itu senang menasihati, enggak mau dinasihati. Yang diajarkan semangat menasihati dengan cara hikmah, lapang dada ketika dinasihati. Selama semua disampaikan dengan cara yang baik, akan bagus para kawali. Disampaikan kepada Mis'ar ibn Qidam rahimahullah, dan juga sebagai ulama yang lain, tentang pas permasalahan menerima nasihat. Beliau menyatakan rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada aku kaiban-kaibanku. Yuridu ayyuslihani la ayyu'annibani. Yang diinginkan memperbaiki aku, bukan menjatuhkan, melecehkan, merendahkan aku. Barakallahu fikum. Nampak kan orang yang datang kepingin khair dengan orang yang datang kepingin kepingin fitnah itu beda. Yang kepingin khair alhamdulillah, antum terima dengan lapang dada. Yang kepingin satunya lagi khaldi alajam, jangan diurus. Barakallahu fikum. Berat, berat sekali melatih diri untuk terbuka menerima nasihat. Berat ya, Pak. Apalagi yang ada posisi di tengah masyarakat, dalam dakwah dan segala macamnya, harus betul-betul berlatih. egonya langsung naik gitu. Langsung naik. Barakallahu fikum. Ketika ada yang memberikan masukan, itu kadang harus berjuang terlebih dahulu menenangkan pikiran. Tenangkan. Jangan sampai ambrol lagi. Wah, tenangkan, tarik nafas. Ya, kamu salah. Aku ikhlaskan kamu. Itu enggak gampang. Godaan setan lebih besar. Orang kalau ketika semakin tinggi, itu angin semakin kencang gitu. Gitu ya, semakin kencang dia. Yang melawan, yang pro, yang kontra, yang macam-macam semakin kencang gitu. Jadi harus berlatih, sangat berlatih. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana nasihat untuk sebagian ikhwah yang mungkin terlalu kaku dalam bermasyarakat atau menjauh dari orang-orang awam yang di sekitarnya, yang notabene mereka sangat butuh akan dakwah. Alasannya agama itu dilihat dari teman duduknya, sehingga membuat orang sekitarnya malah takut atau bahkan benci dengan sikapnya. Riwayat tadi, orang itu dilihat dari teman dekatnya, itu teman karib, sahabat karib. Sahabat karib harus kamu pilih dan kamu pilih, betul tidak salah. Bedakan dengan muamalah umum, akhlak umum kepada semua kaum muslimin. Itu kamu jalankan dengan semua orang. Berbuat baik kepada orang, tidak harus menjadikan dia sebagai teman dekatmu. Ketemu masyarakat, uruk salam, assalamualaikum, tanya kabar, gimana kabarnya. Akhlak mulia secara umum. Tidak ada masalah, ketemu bincang sebentar, bincang-bincang keseharian begitu, ta'liful qulub, sangat bagus. Dan itu bukan berarti Anda menjadikan dia sebagai teman dekat. Kalau teman dekat itu teman jagongan, majelis segala macam, rahasiamu kasihkan sama dia dan segala macamnya, erat sekali. Yang ini diseleksi memang. Harusnya orang yang akil, yang bagus akhlaknya, orang yang soleh, jangan yang fasik. Orang yang di atas sunnah, jangan orang yang menyimpang, jangan juga orang yang ambisius dunia. Ada klasifikasinya, ada ketentuannya begitu. Tapi yang dibahas sekarang ini adalah masyarakat umum, harus antum kasihkan kepada mereka akhlak umum, muamalah umum, akhlak yang mulia secara umum. Barakallahu fikum. Jangan enggak boleh kaku. Harus antum ajari mereka bagaimana cara muamalah yang baik. Dipahami insyaallah ya? Bukan berarti jagongan sama mereka, cangkruan gitu, sambil bus-bus begini, kamplean, ada yang sampai ininya kena tumpuk-tumpuk. Ya itu bukan namanya muamalah baik. Tidak demikian. Muamalah aja ya. Muamalah makhluk yang umum, hak muslim secara umum kamu lakukan. Terkait dengan teman dekat, dipilih orang-orang yang bagus untuk sahabat karib. Barakallahu fikum. Dibedakan. Dan insyaAllah salafiyin, orang yang paling bagus akhlaknya. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada masyarakat antum. Barakallahu fikum. Dengan akhlak yang mulia, lebih mudah untuk melembutkan hati mereka. Lebih gampang untuk memasukkan dakwah tengah-tengah mereka. Dakwah tauhid yang dihiasi akhlak mulia. Begitu. Di lingkungan rumah saya kebanyakan masih awam. Ketika saya mulai ngaji, masyarakat mulai menjauh. Saya mencoba mendekati, masyarakat sepertinya belum menerima. Bagaimana? Teruskan aja. Tunjukkan kepada mereka dengan semakin antum belajar agama, belajar sunnah, antum semakin baik sama mereka. Antum semakin bagus akhlaknya kepada mereka. Semakin bagus muamalah umum syar'i kepada mereka. Tunjukkan. Antum perjuangkan ta'liful qulub pada mereka. Tutur kata, perilaku, ngasih hadiah, apa segala macam, terus perjuangkan. Dan yang terpenting, tepis dugaan-dugaan yang gak nyaman dari mereka. Mungkin nganggap, wah ini kayaknya sudah kena ini, teroris ini, wah radikalis ini, wah ekstremis ini, sebentar lagi aku dikafirkan sama dia. Itu mereka khawatirkan. Tepis. Dengan akhlak yang mulia, barakallahu fikum. Butuh proses, butuh perjuangan. InsyaAllah dengan keikhlasan, kejujuran, ketulusan dalam berdakwah, insyaAllah akan dipahami oleh mereka dengan baik. Minimal simpati dengan antum. Nanti pada akhirnya insya akan menerima kondisinya antum. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Jadi di tengah-tengah masyarakat, kita yang harus banyak mengayomi. Kita banyak aktif untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Tapi bukan berarti kita harus bersama mereka dalam perkara kemungkaran, tidak. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dipahami dengan baik. Hai, insyaallah semoga manfaat ya ikhwan. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan antum sekalian. Jaga ukhuwah di kalangan antum, jaga persatuan di atas sunnah di antara antum, saling mencintai, merahmati, menghormati, memuliakan dengan sunnah, saling menjaga kehormatan di antara kita semua. Jaga nama baik antum, jaga nama baik dakwah ini dengan perilaku antum yang bagus. Jaga semuanya dengan penuh ikhlas dan ketulusan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.